حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, إخوة في الدين عزكم الله, maka kala ilmu berbuah amal, kita akan dapatkan beberapa fawaid. Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah menyebutkan di antara faidah-faidah tersebut, yang pertama di antaranya kamalul inqiyadi lillahi azza wa jal, yang kedua at-takhallusu minal wa'idi al-murattab ala tarkil amali bil ilmi fi qawlillahi azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah bahwasannya faedah yang kedua ketika seseorang mengamalkan ilmu, yaitu terlepasnya ia dari ancaman akibat meninggalkan amal. Meninggalkan amal dengan ilmu. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan. Kabura maqtan indallah, amat besar kebencian di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya. Jadi ketika seseorang beramal, mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya, maka ia telah terbebas, ia telah terlepas dari ancaman yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala akibat meninggalkan amal dari ilmu yang ada pada dirinya. Kemudian faedah yang ketiga disebutkan oleh beliau rahimahullah, al-ibti'adu anis sifatil mas'ud anil sifatil mamqutah allati wasafa Allahu biha al-yahuda fi qawlihi azza wa jal, mathalul ladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qawmil ladhina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawmal zalimin. Surat Al-Jum'ah ayat kelima. Kata beliau rahimahullah, seseorang yang ia berilmu, maka kala ilmu itu diamalkan, ia akan mendapatkan faidah al-ibti'adu anis sifatil mamqutah, yaitu dia akan terjauh dari sifat dimurkainya, yang sifat itu Allah timpakan kepada orang-orang Yahudi. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Jum'ah, yaitu permisalan orang-orang yang membawa Taurat, kemudian ia membawanya sebagaimana himar, ya, sebagaimana keledai yang menggendong kitab tersebut. Sangat jelek permisalan terhadap kaum di mana mereka itu berdusta dengan ayat-ayat Allah, dan Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini faedah yang kedua, yaitu kita terjauhkan dari sifat yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ditimpakan kepada orang Yahudi. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya, ya, disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabfidhullah Ta'ala bahwa Al-Yahud dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lantaran sebab ia memiliki ilmu, tetapi ilmu itu tidak diamalkan. Ia memiliki Alkitab, tetapi kitab Taurat yang ada pada dirinya tidak kemudian diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak membekas di dalam hatinya. Tidak kemudian ia praktekkan apa-apa yang ada di dalam Alkitab tersebut. Sehingga orang-orang Yahudi menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manakala seorang mukmin, seorang muslim, dia beramal dengan ilmu yang ada pada dirinya, maka kala ilmu itu diamalkan, ia akan terjauhkan dari sifat yang ada pada diri orang-orang Yahudi. Kemudian faedah yang ketiga, kala ilmu itu berbuah amal, yaitu tarsikhul ilmi wa tathbituhu fil qalb, yaitu semakin dalamnya ilmu dan semakin menetap kokoh ilmu itu di dalam hati. Ya, ilmu itu akan semakin kokoh di dalam hati. Qala Asy-Sya'bi rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdhil hadithi bil amali bihi. Kami ya, meminta pertolongan dalam upaya meminta pertolongan supaya terjaga hadis. Ya, terjaga hadis itu yaitu dengan apa? Bil amali bihi. Di dalam upaya menjaga hadis, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bil amali bihi, yaitu dengan cara mengamalkan hadis tersebut. Ya. Hidupnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manakala sunnah-sunnah itu diamalkan, manakala sunnah-sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu dipraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian faedah lainnya, kala ilmu itu berbuah amal, yaitu al-wusulu ilal ghayatil mansudah litalabil ilm, bahwasannya dengan amal itu akan mengantarkan kepada tujuan yang hendak digapai, ya. Tujuan yang hendak dicapai oleh seorang penuntut ilmu, oleh orang yang menuntut ilmu. Qala wa lidzalika qala Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, yang demikian itu sebagaimana Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah pernah menyatakan, la yazalur rajulu jahilan bima 'alima hatta ya'mala bih, fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Ya. Seseorang itu akan senantiasa, tidaklah seseorang itu akan senantiasa berada dalam keadaan jahil dengan ilmu yang ada pada dirinya hingga ilmu itu ia amalkan. Tidaklah seseorang itu dalam keadaan jahil, ya, sampai ilmu itu dia amalkan. Fa idza 'amila bihi, ketika ia mengamalkan ilmu tersebut, kana 'aliman, maka jadilah ia seorang, sebagai seorang yang alim. Maka kita melihat di sini berdasarkan pernyataan dari Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, kriteria seseorang dikatakan alim manakala ilmu yang ada pada dirinya diamalkan. Manakala ilmu yang ada pada dirinya dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satu bentuk bahwasannya seseorang yang mengamalkan ilmunya, ya, buah daripada amal itu sendiri adalah akan tersampaikannya seseorang kepada tujuan yang ingin ia capai di dalam tujuan menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu yaitu menjadikan ia bisa dikatakan sebagai seorang alim, dan seorang alim akan dikatakan seorang alim, seseorang dikatakan seorang alim manakala ia mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya. Kemudian faedah lainnya, al-ittisafu bisifatil khusu' allati qussirat 'alal ulama fi qaulillahi 'azza wa jal innama yakhshallaha min 'ibadihil 'ulama. Maka akan tersifati seseorang yang mengamalkan ilmu tersebut, akan tersifati pada dirinya yaitu sifat khusyuk. Ya, sifat khusyuk inilah yang menjadi yang ada pada para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Azza wa Jal dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Ya, seseorang yang mengamalkan ilmunya itu sebagai bentuk wujud tanggung jawab ia sebagai seorang yang berilmu, dan ia amalkan ilmu itu adalah sebagai bentuk kekhusyuan dia, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidha, karena inilah qala Ibnu Mas'ud rahimahullah, laisal ilmu bikathrati riwayah walakin al-ilm al-khasyah. Ilmu itu bukanlah karena banyaknya seseorang meriwayatkan, akan tetapi ilmu itu adalah yang bisa membangkitkan rasa takut pada dirinya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beberapa faedah, beberapa hal yang sekiranya bisa menjadi cambuk bagi kita untuk terus beramal dikala ilmu itu kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu kita dengan melalui amalan-amalan yang amalan-amalan itu bersendikan kepada ilmu yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit apa yang tersampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.